Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian dirahmati Allah yang berada di Masjid Riyadhus Shalihin, dan juga kepada pemirsa Rojak TV dan juga pendengar Radio Rojak dirahmati Allah, kaum muslimin dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari berbagai macam ketidaknyamanan, ketidakamanan, bencana dan musibah. Baik musibah di dalam agama maupun musibah dalam urusan dunia. Sehingga kita selalu istiqamah di jalan Allah Rabbul Alamin. Karena pembahasan kita masih membahas tentang al-athar al-qabihatu lil ma'asi, pengaruh buruk ya bagi orang-orang yang berbuat dosa, alias pengaruh buruk perbuatan dosa. Tentu pembahasan ini sesuai dengan kelanjutan dari kitab Ad-Da'wat Dawa sampai pada poin yang ketujuh. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata penulis yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, di antara wa minha annal ma'asi tuhinul qalba wal badan amma wahanuha lil qalbi fa amrun dhahirun bal la tazalu tuhinuhu hatta tuzila hayatahu bil kulliyah. Di antara pengaruh jelek, pengaruh buruk ya dalam perbuatan-perbuatan maksiat, annal ma'asi, bahwa maksiat tuhinul qalba wal badan, akan melemahkan hati dan juga akan melemahkan badan. Amma wahadu halil qalbi, adapun kelemahan ya, bagi hati dari perbuatan maksiat, fa amrun dhahirun, perkara yang jelas ya. Bahkan senantiasa maksiat itu akan melemahkan hati sampai hatta tuzila hayatahu bil kulliyah, sampai maksiat itu melemahkan sampai mati hati. Ya, mengangkat kehidupan hati secara keseluruhan. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Allah berfirman, kemudian hati kalian mengeras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Padahal di antara batu ada yang mengalir sungai, ada yang mancar mata air, ada pula yang jatuh tersungkur hancur karena takut kepada Allah. Allah tidak lalai atas perbuatan kalian. Jadi di sini para jemaah sekalian rahmati Allah, dalam ayat tersebut yaitu Al-Baqarah ya, tsumma qasat qulubukum, kemudian hati kalian mengeras seperti batu ya, dalam surat Al-Baqarah ya, mengeras seperti batu. Bahkan lebih keras daripada batu. Al-Baqarah ayat 74. Bahkan lebih keras. Sementara ada di antara batu itu yatafajjaru minhul anhar, yaitu memancar sungai, mengalir sungai. Ada juga yang memancar mata air. Ada pula yang apa? Yang jatuh tersungkur, hancur. Al-Baqarah 74. Para jemaah rahmati Allah, batu itu kan keras. Sementara kalau kita berada di bebatuan, ada air, ada sungai, senang. Bahkan mencoba untuk mencicipi air yang bening, ya, di puncak-puncak gunung. Itu batu. Artinya apa? Ketika Allah Ta'ala memisalkan, memberikan perbandingan dengan batu, Allah menyebutkan sisi-sisi baik batu yang memang tidak dipungkiri. Kita semua mungkin juga pernah melihat air-air mengalir dari batu, menyenangkan. Tapi kalau hati keras, nah ini, ya, di mana hati keras tersebut? Pada hakikatnya lemah, dilemahkan oleh perbuatan dosa, ya. Seperti kesombongan. Apa al-kibru? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Maka perbuatan maksiat, para jemaah sekalian, bisa melemahkan hati kita dan juga bahkan badan kita. Adapun lemahnya hati jelas terang. Kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Bahkan, ya, dalam surah Al-Mutaffifin, ya, bahkan apa? Perbuatan maksiat itu kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Al-Mutaffifin ayat 14 menutupi hatinya, ya, bahkan maksiat menutup hatinya. Karena orang berbuat dosa itu akan menutup hatinya. Wa amma wa hanuha lil badan fa innal mu'minah quwwatuhu min qalbih. Adapun, ya, lemah yang disebabkan maksiat yang berpengaruh bagi badan, maka sesungguhnya kekuatan hati, ya, kekuatan orang beriman adalah kekuatan yang muncul dari hatinya. Artinya, kekuatan badan itu sangat dipengaruhi oleh kekuatan hati. Ala fa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu rawahu Muslim. Ingat bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Jika baik daging itu baik semua jasadnya. Jika rusak, rusak semua jasadnya. Apa itu? Hati, qalbun. Ya, dinamakan qalbun, kata Ibnu Hajar, sumyal qalbu qalban litaqallubiha. Hati dinamakan qalbun karena dia taqallub, berbolak-balik. Makanya doanya kita apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkan hati di atas agamamu. Maka di sini para jemaah, orang mukmin kekuatannya dari hati. Ada kisah, ya, Allahu a'lam, ya. Ada kisah orang bersyukur, saya bersyukur pada Engkau ya Allah. Orang sebelahnya mengatakan, bagaimana kamu bersyukur? Kedua kakimu tidak ada, kedua tanganmu tidak ada, kedua matamu tidak ada. Apa kata dia? Alhamdulillah, saya masih punya mulut untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan hatinya, ya. Sebab kalau hatinya kuat, insya Allah, ya, baik semua jasadnya. Ini para jemaah. Wa kullama qawiya qalbuhu qawiya badanuhu. Ya, selama, ya, atau ketika hatinya kuat, maka badannya pun juga akan ikut kuat. Ya, Nabi bersabda, al-mu'minu al-qawi khairun wa habba ilallah minal mu'minid da'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Rawahu Muslim. Ya. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dan masing-masing ada kebaikan berupa apa? Berupa iman tadi. Berarti di sini iman menunjukkan kekuatan. Memberikan kekuatan ini. Nah, kekuatan iman masing-masing orang tidaklah sama. Majelis ilmu tentu merupakan salah satu sebab penting iman bertambah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanya orang yang beriman saja, yang lain tidak. Ketika disebut nama Allah, hatinya bergetar. Ketika dibacakan wa idza tuliyat 'alaihim ayat, ketika dibacakan pada mereka ayat, bentuknya jamak. Bentuk jamak lebih dari 3 dan banyak ayat-ayat itu. Semakin banyak ayat yang dibacakan, yang kita pelajari, zadatuhum imana, akan menambahkan keimanan kepada mereka. Nah, pengaruhnya ketika hatinya bertambah iman, bertambah kuat, juga berpengaruh kepada badan kita. Sehingga meskipun badan kita barangkali ada kekurangan, tapi hatinya kuat, maka kecenderungannya untuk kepada yang baik-baik. Ya, menjadi pengecualian dari firman Allah, di mana Allah berfirman yang mengisahkan tentang Zulaikha. Ya, di mana Allah berfirman, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Surat Yusuf ayat 53. Ya, di mana Allah berfirman mengisahkan Zulaikha. Zulaikha mengatakan, aku tidak berlepas diri dari kesalahanku. Innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu, ya, selalu mendorong orang untuk berbuat jahat, berbuat dosa. Tapi diberi pengecualian, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu atau hati yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini penting. Sehingga kalau kita hatinya menjadi atau jiwanya yang dirahmati Allah, mungkin dengan berbagai macam kekurangan, kita bisa lihat banyak orang diberikan kekurangan, kekurangan fisik. Ada yang tidak punya kaki sama sekali, itu umroh dengan pakai tangan, tawaf pakai tangannya. Kenapa? Karena hatinya kuat. Berapa banyak, jangankan orang yang sakit, bahkan yang sehat pun tidak sholat. Ada tidak? Banyak tidak sholat, sehat badannya. Kenapa? Hatinya yang sakit, hatinya yang lemah. Para jemaah, ini maka ini perlu kekuatan hati. Wa amal fajir fa innahu wa in kana qawiyal badan fa huwa ad'afu syai'in 'indal hajah. Adapun orang yang suka berbuat dosa, maka dia meskipun badannya kuat, dia adalah sesuatu yang paling lemah ketika ada keperluan. Ya, fatahunuhu quwwatuhu ahwaj ma yakunu ila nafsih. Maka kekuatan badannya tapi hatinya lemah, itu mengkhianati dia. Ya, melebihi apa yang dibutuhkan oleh dirinya. Itu. Ketika hati lemah, badan kuat, kan punya nafsu dia. Sudah punya istri, nafsu sudah tersalurkan. Masih lebih kuat berzina. Ya, orang bilang jajan, ngemil. Kenapa? Karena hatinya lemah, badannya kuat, keker. Maka perlu diluruskan, min sano in corpore sano, perlu diluruskan itu. Sudah kita makan dari kecil bahwa di dalam apa badan yang kuat terdapat jiwa yang badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Berapa banyak badannya keker, ya, begal, zina, mencuri dan sebagainya. Tapi berapa banyak orang yang jasadnya lemah, ya, karena faktor-faktor baik internal maupun eksternal, internal bawaan lahir, eksternal mungkin karena mengalami suatu musibah. Saya pernah melihat seorang remaja tidak punya dua kaki, tawaf, ya, tawaf dengan tangannya, itu. Coba ini perhatikan para jemaah dengan tangannya. Nah ini, apa karena hatinya kuat? Tapi kalau hatinya lemah, meskipun badannya kuat, maka kekuatan badan dia itu mengkhianati dia, sehingga nafsunya melebihi kadar ukurannya. Sudah punya istri, bahkan istrinya 2, 3 atau 4 masih berzina, waliyadzubillah. Sudah punya harta, sudah punya semuanya, masih mencuri. Ini para jemaah. Oleh karena itu di sini apa? Wa ta'ammal quwwata abdani Faris war Rum kaifa khanatuhum ahwaj makanu ilaiha. Perhatikan bagaimana kekuatan, ya, fisik yang dimiliki oleh orang-orang tentara Persia dan Romawi, ya, tapi bagaimana kekuatan mereka telah mengkhianati mereka, melebihi dari apa yang ada, ya. Kemudian apa yang terjadi? Waqaharuhum ahlul iman, ya, biquwati abdanihim wa qulubihim. Tapi dikalahkan oleh orang beriman dengan kekuatan badan sekaligus dengan kekuatan hati orang beriman. Nah, di sini kekuatan fisik dan kekuatan hati, ya, ya, kan sudah jelas bangun jiwa dan bangun raga. Jiwa dan raga, bukan hanya raga saja, juga tidak pula jiwa saja. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, persiapkan bagi mereka kekuatan-kekuatan semampu kalian. Ya. Namun kalau orang hanya memperhatikan badan, tidak memperhatikan hati, fisik, dohir, batin dilalaikan, raga, jiwa diabaikan, ya tentu kerusakannya parah. Begitu pula bagi jiwa yang dikuatkan, hati dikuatkan, diiringi dengan jasad, dengan fisik. Karena Nabi menjelaskan secara mutlak, al-mu'min al-qawiyyu khairun wahabba ilallah, ya, wahabba ilallah minal mu'minid da'if, ya, wahabbu ilallah minal mu'mini mu'min ad-da'if. Orang mu'min yang kuat, mutlak kuat fisik, kuat hati, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mu'min yang lemah. Wafi kullin khairun. Tapi masing-masing bagi orang mu'min yang kuat dan lemah tadi ada kebaikan. Berupa apa? Al-iman, iman. Berarti di sini kekuatan iman harus benar-benar diperhatikan. Bagaimana? Ya, ngaji tauhid. Ngaji di sini ada al-qalb mufid ala kitab tauhid. Sabtu pertama dan ketiga kita bahas pada maghrib. Silakan kita ngaji tauhid supaya kuat iman, iman kita, ya. Karena orang Persia dan orang Romawi dikalahkan oleh kaum muslimin dengan kekuatan hati dan kekuatan fisik ini. Nah, ini dari poin ketujuh ini, bahwa perbuatan maksiat bisa melemahkan hati dan badan. Ya. Bagaimana untuk mengangkat kekuatan hati ini lepas dari perbuatan maksiat? Maksiat bisa melemahkan hati. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dalam surah Al-Mutaffifin Allah berfirman, bahkan berdosa-dosa yang mereka lakukan bisa menutup hatinya, dia lemah, lemah dan lemah. Bahkan bisa menghilangkan kehidupan hati itu, keras seperti batu. Padahal batu meskipun keras, banyak kebaikan-kebaikan tidak bisa dipungkiri. Mengalir sungai, memancarkan mata air. Ada yang hancur, ya, gunung-gunung yang meletus hancur, berantakan karena takut kepada Allah. Inhasyatillah, karena takut kepada Allah Ta'ala. Ya, ini. Kemudian yang selanjutnya, yang kedelapan, wa minha hirmanut ta'ah. Ya. Walau lam yakun lidzambi uqubatun illa annahu yasuddu an ta'atin takunu badalahu wa yaqta'u tariqa ta'atin ukhra fayanqati'u 'alaihi bidzambi tariqun salisah thumma rabi'atun wa halum majarra. Ya. Di antara pengaruh buruk dosa adalah terhalang hirmanut ta'ah, terhalang dari perbuatan ketaatan kepada Allah. Kalau lam yakun lidzambi uqubatun, seandainya dosa itu tidak membawa akibat buruk, tidak memiliki pengaruh buruk, illa annahu yasuddu an ta'atin takunu badalahu, kecuali ya terhalang, buntu dari melakukan ketaatan yang menjadi penggantinya. Artinya dosa itu pasti ada akibatnya. Dosa pasti ada akibatnya. Uqubah. Ya. Berapa kali saya sampaikan surat Al-Ankabut ayat 40. Fakullan akhadna bidambihi. Ya. Fakullan akhadna bidambihi. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Wa minhum man akhadathu as-sayhatu. Wa minhum man khasafna bihil ardo. Wa minhum man aghraqna. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Al-Ankabut 40. Masing-masing kami adab, kasih sanksi dengan sebab dosanya. Ada yang kami hujani batu dari langit, ada yang dimatikan dengan suara keras, ada juga yang kami tenggelamkan ke dalam bumi, ada pula yang tenggelamkan ke dalam air. Allah tidak dolim, tapi mereka yang dolim. Artinya ini akibat dari dosa, al-uqubah. Seandainya uqubahnya bukan itu, tapi apa? Terhalang dari perbuatan taat. Yaqta'u tariqa ta'atin ukhra, dan memutus jalan kepada ketaat yang lain. Ya, orang berbuat dosa, dia akan malas sholat misalkan. Malas sholat, malas ini lagi, ketaat yang lain tertutup. Ya, fayan qati'u 'alaihi bidzambi, maka dia terputus ya dari jalan tersebut dengan dosa yang lain, dengan tariqun salisah, jalan yang ketiga. Summa rabi'ah, jalan yang keempat. Wala wahalum majarro, dan seterusnya bila akhiri. Jadi dosa bisa mengetaat ketaatan, malas, malas lagi, malas lagi terus. Itu juga merupakan apa? Merupakan akibat dari dosa. Ya, akibat dari dosa para jin. Jadi orang yang berbuat dosa akan terhalang dari perbuatan ketaatan. Kemudian setelah itu, ya, karena ketika kita meninggalkan ketaatan terutama yang wajib, itu kan dosa juga, melahirkan dosa yang lain. Artinya di sini dosa melahirkan dosa, melahirkan dosa yang ketiga, yang keempat, wahalum majarro, dan seterusnya. Oleh karena itu, putus mata rantai dosa dengan istighfar. Wasari'u ila mawfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Wasari'u ila mawfirah, hendaklah kalian segera kepada mawfirahnya Allah, ya, dan surganya Allah seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Apa mawfirah? Yaitu wiqayatus syarr ma'a satridz dzunub. Mawfirah itu adalah dilindungi oleh Allah dari akibat buruk perbuatan dosa, bersamaan dengan itu dihapus dan ditutup dosa-dosanya. Sehingga banyaklah kita istighfar, sebab orang berbuat dosa ada kemungkinan kena uqubah, ya, kena sanksi. Dan jika Allah menghendaki kebaikan, diberikan sanksi segera di dunia. Sebagaimana Nabi bersabda, "Idza aradallahu al-khair, idza aradallahu al-abda bi khairin ajjala lahu al-uqubata fid dunya." Ya, "Idza aradallahu bil al-khaira," ya, jika Allah menghendaki kebaikan kepada hamba, maka Allah segerakan hukubahnya dalam kehidupan dunia ini. Dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada hamba, dia dibiarkan dengan dosanya dan dibalas kelak pada hari kiamat. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bil 'abdi al-khaira, idza aradallahu bi 'abdin al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Disegerakan. Ya. Tapi kalau kita istighfar, uqubah tadi ditahan, dilindungi dan dihapus dosanya. Ya, perbanyak kita untuk istighfar kepada Allah Rabbul Alamin. Fatan qati'u anhu bidzambi ta'atun katsiratun, maka akan terputus, ya, dari orang tersebut dengan sebab dosa. Apa terputus? Ta'atun katsiratun, ketaatan yang sangat banyak. Peluang-peluang ketaatan yang mudah-mudah itu tidak bisa dilakukan, apalagi yang sulit. Yang mudah saja lewat. Kenapa? Ya karena perbuatan maksiat menghalangi dia. Apalagi sampai meninggalkan yang wajib, melalaikan yang wajib, akan terhalang-terhalang dari ketaatan yang lain. Kullu wahidatin minha khairun lahu minad dunya wa ma 'alaiha. Masing-masing dari terhalangnya ketaatan itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Raka'atay qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Nabi bersabda, dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, ini terhalang. Sudah dengar azan. Oh, ini azan yang pertama ini. Udah, duduk, tidur saja. Sampai hilang azan kedua. Oh, ini nanti masih nunggu sholat sampai 20-25 menit kalau di sini. Hilang. Akhirnya sholat wajib saja. Sunnahnya hilang. Terhalang. Berarti bisa. Tadi terhalang. Rakaatay qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Kata beliau, kullu wahidatin minha khairun lahu minad dunya wa ma 'alaiha. Padahal ketaatan-ketaatan itu masing-masing bagi dia lebih baik daripada dunia dan isinya. Oh, sudah terdengar adzan. Bahkan bisa masbuk salatnya. Bukannya segera tidak dapat takutul ihram. Bisa masbuk, bisa hilang, bisa gak dapat sama sekali. Ini para jemaah, itu akibat perbuatan dosa. Ya, maka kalau kita tidak menjaga Allah, Allah tidak akan menjaga. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahat. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Muliakan ilmu, maka akan dimuliakan oleh ilmu. Al-ilmu khairun minal mal, kata Ali bin Abi Thalib. Liannahu yahrisuka wal malu anta tahrisuhu. Ilmu lebih baik daripada harta. Karena ilmu menjaga kamu, sementara harta kamu yang menjaga. Dengan ilmu dijaga, oh ya ini lebih baik, ini lebih baik. Sehingga apa? Karena kita benar-benar serius dengan ilmu, Allah jaga kita melalui ilmu yang kita miliki. Sehingga ketika lalai diingatkan, dan ketika diingatkan jangan sampai kita lalai, berpaling. Ya, wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu maisyatan dongka. Barang siapa berpaling dari peringatanku, diberikan kehidupan yang sempit, sehingga susah berbuat baik. Padahal jelas-jelas bisa. Ini para jemaah, ya contoh tadi, adzan ada dua kali. Adzan pertama itu mengingatkan yang sholat qiyamul lail, ini sudah menjelang subuh. Yang tidur, ini mau subuh. Nah justru malah jadi penenang. Wah masih adzan pertama ini. Kalau fulan yang adzan pertama ini. Gitu. Terus, adzan kedua. Dah witir hilang. Adzan kedua. Ini adzan kedua ini. Kalau di sini sampai 30 menit. Ah masih ini. Hilang. Pasti itu karena dosa kita. Para jemaah, para ikhwan sekalian, dosa karena dosa kita. Nah ini, ya. Wa hadza karajulin akalah aklatan aujabat lahu maradatan tawilatan mana'athu min iddati akalatin adyabu minha wallahu almusta'an. Nah, beliau memberikan permisalan, ya, karena dalam Quran juga banyak permisalan. Seperti siapa? Misalnya seperti seseorang yang makan makanan yang bisa menyebabkan dia memiliki penyakit yang berkepanjangan. Ya, contoh orang yang tidak boleh makan kolesterol atau makan apa, mempunyai penyakit yang berkepanjangan. Maka karena dia telah melanggar apa itu? Pantangan makan. Ya, melanggar pantangan makannya, dilanggar, sudah tahu enggak boleh makan ini. Kok makan? Ya. Maka apa yang terjadi? Akan menghalangi dia dari makanan, bentuk-bentuk macam-macam makanan yang lebih baik daripada yang dimakan tadi. Ya. Ini para jemaah. Kenapa? Karena ketika dia makan makanan yang tidak baik, berpengaruh kepada badannya, akhirnya tidak boleh makan ini lagi, tidak boleh makan itu lagi, tambah banyak pantangan-pantangan. Ya, ini wallahul musta'an, kata beliau. Ya, Allah lah tempat kita meminta pertolongan. Ini para jemaah rahmati Allah. Beliau memberikan permisalan kepada orang yang terhalang dari ketaatan dengan sebab dosa dan maksiat yang dilakukan. Wa minha annal ma'asi tuqassirul umra wa tamhaqu barakatahu wa la budda fa innal birra kama yazidu fil umri fal fujur yuqassiru al umra. Kesembilan di antara akibat perbuatan dosa adalah apa? Yaitu memendekkan umur dan juga menghilangkan barokah umur itu pasti. Sesungguhnya kebaikan akan menambahkan umur, dosa akan memendekkan umur. Meskipun ini ulama beda pendapat. Maksudnya pendek umur itu maksudnya tidak barokah umurnya. Ada yang mengatakan memang pendek beneran, ada yang mengatakan tidak barokah. Nah, tapi ya seperti dalam hadis, ya man arada an yubsata rizquhu wa yumadda umruhu falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umur dan dimudahkan rezekinya, silaturahim. Nah, panjang umur di sini maksudnya ada yang mengatakan benar-benar hakikat panjang umur, tapi ada juga yang mengatakan umurnya barokah. Karena Nabi bersabda, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya dan bertambah baik amal perbuatannya. Seburuk-buruk manusia panjang umur tapi buruk amal perbuatannya. Ya, seperti orang Yahudi, mereka ingin ditambahkan umurnya. Ya, ingin ditambahkan umurnya. Ya. Di mana mereka tambah umur, ingin tambah 1000 tahun. Kalau perlu hidup 1000 tahun lagi. Al-Baqarah ayat 96, ya. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammar alfasan law yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzahhihi minal adzabi an yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Benar-benar engkau Muhammad akan mendapatkan mereka di sini, maksudnya mereka di sini orang Yahudi, tapi berlaku siapa saja yang sama dengan sifat itu. Ahrasun nasi ala hayah, orang yang paling semangat, orang yang paling apa ya, fokus serius untuk kehidupan dunia. Ya. Dan lebih dibandingkan dengan orang musyrik. Dari mereka sangat ingin seandainya umur dipanjangkan sampai 1000 tahun dan dia tidak akan selamat dari adab meskipun umurnya dipanjangkan. Ya. Berarti di sini panjang umur memang lebih kuat adalah keberkahan, meskipun juga ada secara hakikat umur bertambah, ya. Nanti dikuatkan oleh Asy-Syaukani ya, sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Mansur Hasan Salman ya, ketika menjelaskan firman Allah, yamhullah ma yasha'u yusbit, Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan juga menetapkan apa saja termasuk umur, ya, termasuk umur, termasuk takdir bisa dirubah dengan doa, ya, la yaruddul qada illa du'a. Ya, fi riwayat la yaruddul qadar illa du'a, tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Kata beliau, kata Syekh Mansur Hasan Salman, kalau tidak bisa berubah dengan doa berarti buat apa? Sabda Nabi tidak mungkin main-main. Ya. Nah, maka apa yang sudah ditetapkan ya bisa berubah. Maka dalam tafsir kafir membawa asar Umar ketika tawaf doa, ya Allah, kalau engkau tetapkan aku sebagai orang celaka, hapus menjadi orang yang bahagia. Nah, ini ya. Nah, artinya perbuatan baik itu bisa menambah umur dalam pengertian dua-duanya, meskipun ada perbedaan ulama, nambah barokah atau nambah benar umurnya. Allahu a'lam bissawab. Ya. Nah, perbuatan dosa mengurangi umur. Waqad ikhtalafan nasu fi hadzal maudhi. Manusia berbeda pendapat dalam masalah hal tersebut. Faqalat taifatun nuqsanu umril ma umril asi huwa zahabu barakati umrih. Zihabu barakati umrihi wa mahquha alim. Ada yang mengatakan berkurangnya umur orang berbuat dosa adalah hilangnya barokah umur, ya, dan apa, terhapusnya keberkahan kepadanya. Wa hadha haqqun, ini benar. Ya. Wa huwa ba'du ta'thiril ma'asi, dan ini memang bagian dari pengaruh perbuatan maksiat. Itu seperti yang Nabi sabdakan. Ya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a 'amaluhu. Rawahu An-Nasa'i. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan amalnya baik. Dan seburuk-buruk manusia panjang umurnya, ya, perbuatannya buruk. Pepatah kita mengatakan tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Ya. Ini. Maka putihnya rambut kita tentu sebagai sinyal, warning, ya, warning. Makanya yang tidak diajak bicara dan baginya adab yang pedih, ada tiga diantaranya: syaihun, zanin, sudah tua berzina, waliyadubil. Seharusnya sudah lemas, tapi masih bisa berbuat dosa seperti itu. Ya. Sementara yang lain, waqalat ta'ifatun bal yang kusu haqiqatan kama yanjukur rizqo. Ada yang lain punya pandangan, punya pendapat tentang berkurangnya umur ini, yaitu benar-benar kurang umurnya. Yang tadi kurang keberkahannya. Ya. Kama yanjukur rizqo, seperti mengkurangi rezekinya. Wa ja'ala Allah subhanahu lil barakati fir rizqi asbaban katsiratan tukfiruhu wa taziduhu. Allah menjadikan keberkahan dalam rezekinya, ya, sebab-sebab yang banyak. Allah menjadikan sebab rezekinya bisa berkah, ya, bisa menambah, memperbanyak dan bisa menambah. Walil barokati fil umri asbaban tukfiruhu wa taziduhu. Begitu juga barokah umur, Allah jadikan sebab-sebab yang bisa menambahkan banyak barokah dan juga menambahkan umur. Ya, ini para jemaah rahmati Allah. Tentu kita berharap, ya, panjang umur juga barokah umur kita dengan banyaknya kebaikan-kebaikan. Ya, dan kebaikan yang kita lakukan bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Ya, menjadi kunci pembuka kebaikan. Inna minan nasi mafatihalil khair maghalikalish syar, wa inna minan nasi mafatihalish syar maghalikalil khair. Fatuba liman ja'ala Allah mafatihal khair ala yadayh, wa wailul liman ja'ala Allah mafatihash syar ala yadayh. Rawahu Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, di antara manusia itu ada menjadi kunci pembuka kebaikan dan kunci-kunci penutup keburukan. Ada juga manusia menjadi kunci-kunci pembuka keburukan, pembuka kejelekan, pembuka kejahatan, dan menjadi kunci-kunci penutup kebaikan. Maka berbahagialah bagi orang yang Allah jadikan kunci pembuka kebaikan di tangannya, dan celakalah bagi orang yang dijadikan kunci pembuka keburukan di tangan. Tuba, tuba itu pohon besar yang ada di surga, kalau dilewati di bawah naungannya 100 tahun belum kelar. Sehingga diartikan berbahagialah. Wail itu jurang dalam api neraka. Celakalah. Ya, baginya jurang api neraka bagi orang jadikan kunci penutup kebaikan. Waliyadzubillah, ya. Maka mari kita menjadi pionir al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min itu cermin bagi mu'min yang lain. Ya. Dan masing-masing kita tentu juga dengan segala keterbatasan pasti punya salah. Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap manusia itu pasti punya dosa, pasti punya salah. Yang paling baik yang mau bertobat. Bersegera kita untuk wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Segeralah kalian menuju kepada ampunan Allah. Kita bertobat, kita istighfar segera. Para jemaah, karena yang namanya istighfar itu apa? Wiqayatush syarr ma'asatid dzunub. Di samping dosanya diampuni, dilindungi oleh Allah dari akibat buruk perbuatan dosa. Nah, tentu pada zaman sekarang, ya, tubu ilallah taubatan nasuha, tobat dengan tobat yang sebenarnya para jamaah. Mari kita semua tanpa kecuali, karena kita manusia biasa, tidak lepas dari kekurangan, tidak lepas dari dosa semuanya. Nabi istighfar 70, ya, sampai 100, 70 atau 100. Siapa yang tidak punya dosa? Kita akui dosa kita, ya. Wa abu ubi dambi, aku dosa-dosa itu ya Allah. Nah ini, mudah-mudahan, ya, dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, ya, wa ana abaduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu wa a'udhu bika min syarri ma sona'tu abu'u laka binikmatika alaya wa abu'u bidambi fa'ufirli fa'innahu la yafiru dunuba illa anta. Kita doa minta ampun pada Allah, akui dosa-dosa kita. Istighfar setiap saat. Karena kata Syekh Saimin, kita tidak tahu istighfar yang mana yang diterima Allah. Kita tidak tahu istighfar yang kapan diterima Allah Ta'ala. Setiap saat kita istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah, astaghfirullah. Terus perbanyak para jemaah istighfar kepada Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midraro wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anharo. Ada empat orang, masing-masing punya masalah berbeda. datang kepada seorang tabi'in Hasan Al-Basri, satu mengeluhkan tidak bisa punya anak, satu mengeluhkan kekurangan harta, satu mengeluhkan kekurangan air, satu mengeluhkan kekurangan buah-buahan, masing-masing dikasih resep apa? Istighfar. Ketika ditanya, kok masalah beda, kok sama obatnya? Itu istighfar, dibacakan surat Nuh tadi. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Aku katakan, hendaklah kalian istighfar kepada Rabb kalian, mohon ampun karena Dia Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midroro. Niscaya Allah akan mengirimkan air hujan yang cukup dari langit sehingga tidak menjadi banjir yang berakibat banjir bandang atau longsor atau rob dan lain sebagainya. Wa yumditkum bi amwali wa banin, dan Allah akan memberikan anak-anak, harta dan anak-anak. Wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhara, Allah akan berikan kepada kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Sehingga apa? Makmur. Maka banyak istighfar. Semoga bermanfaat sampai di sini. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua dengan kita mohon ampun kepada Allah, mengampuni kaum muslimin, memberikan ampunan kepada mereka, ya, baik yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat, ya, baik yang hidup maupun meninggal. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan keimanan. Jadi kita mohon ampun, perbanyak mohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin. Saya dan antum semua, kita semua para jemaah, tidak terlepas dari dosa. Tidak ada orang sempurna, tidak ada. Apakah ustaz ada jaminan? Bisa jadi ustaz yang lebih parah. Maka kita mohon ampun, akui dosa-dosa kita. Fala tuzakku anfusaka huwa a'lamu bimanit taqu. Jangan sok suci. Allah lebih tahu siapa bertakwa. Maka kita mohon ampun semua tanpa kecuali. Mohon ampun. Dikala sendiri gedor, ya, gergebrak itu pintu hati sampai bergetar. Wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Kalau perlu air matanya mengalir. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, dan faedahnya bisa kita amalkan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadal Islam, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini untuk memperluas dan memperdalam materi dan pemahaman Anda, silakan bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Silakan untuk telepon yang pertama. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Bapak? Abu Syafiq di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Ustaz. Silakan Abu Syafiq pertanyaannya. Nah, assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz mengenai dosa-dosa, Ustaz. Apakah termasuk menyebut-nyebut dan ghibah ketika kita membicarakan sesuatu pada diri kita? Contohnya kalau ghibah, kita membicarakan sesuatu keburukan tapi pada diri kita sendiri, Ustaz. Terus kemudian menyebut-nyebut, ada pemberian kita tapi kita menyebut-nyebutnya pada diri kita. Apakah itu termasuk menyebut-nyebut dan ghibah ketika kita berbicara pada diri kita sendiri, Ustaz? Pada diri kita sendiri maksudnya, Ustaz. Demikian, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua bisa dipahami, Ustaz, silahkan. Ya, maaf kurang jelas. Boleh di antum jelaskan, diulang. Antum dari jelaskan. Abu Syafiq tadi dia bertanya, apakah termasuk hal yang berdosa atau ghibah ketika kita membicarakan tentang hal-hal kita sendiri, baik itu kebaikan atau kita membicarakan bahwa kita pernah memberikan sesuatu pada seseorang ataupun kebaikan-kebaikan kita pernah kita kerjakan kepada orang lain. Silakan, Ustaz. Iya. Adapun membicarakan kebaikan kita kepada orang lain, ya, itu bukan termasuk ghibah. Kalau ghibah itu membicarakan keburukan orang lain kepada orang, ya. Atadruna mal ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala, ya, dzikruka ahqa bima yakrah. Yaitu ghibah itu menyebutkan tentang saudaramu di mana dia tidak suka kalau mendengarkan hal itu ghibah, ya. Adapun kalau kita bicara kebaikan kita kepada orang lain, tergantung kepada niat, ya. Kalau niatnya untuk menginspirasi orang agar mereka juga berbuat baik, tidak ada masalah. Tapi kalau tujuannya untuk pamer alias riya, itu yang ditakutkan Nabi, inna khawfa ma khawfa alaikum asyirku al-asghar ar-riya. Ya, yang paling aku takutkan kepada kalian, ya, adalah syirik kecil yaitu riya. Apa riya? Pamer atau sum'ah, ya, sum'ah. Man sama'ah sama Allahu. Baru siapa yang memperdengarkan amalnya, ya, akan diperdengarkan aib-aibnya. Artinya kalau memang ingin dipuji, ya. Tapi kalau orang berbuat baik, ingin menginspirasi orang, ya, seperti ya itu ketika Bani Mudhor, ya, compang-camping pakaiannya dalam keadaan keterbatasan, lalu Nabi siapa tasaddaq bidinar, bersedekah dengan dinar, lalu diikuti sama yang lainnya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dapat pahala, ya, seperti orang yang mencontohnya. Kalau tujuannya itu, insya Allah, ya. Tapi kalau tujuannya ingin dipuji, apalagi tidak melakukannya, yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Itu sifat orang munafik, yaitu senang dipuji dengan perbuatan yang tidak dilakukannya. Maka itu lebih berat lagi. Tapi kalau sudah ikhlas, kok dipuji oleh orang, dapat kebaikan dari dunia, maka itu termasuk apa? Ya, termasuk ajil busrul mukmin, ya. Termasuk perbuatan kebaikan, kabar gembira yang disegerakan, ya, bagi orang beriman, ya, disegerakan. Kalau ada orang yang melakukan kebaikan seperti ditanyakan kepada Nabi, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, araitar rajulu, ya, araitar rajula ya'malul amala minal khair wa yahmaduhun nas alaihi, qala tilka ajil busyrul mukmin. Rawahu Muslim dari Abi Dzar Al-Ghifari. Bagaimana ya Rasul, kalau ada orang berbuat baik lalu dipuji oleh manusia, kalau dia berbuat baik berarti ikhlas dan mutaba'ah, dianggap sebagai al-khair, kebaikan. Apa kata Nabi? Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi orang beriman. Tapi kalau orang pamer alias riya, menunjukkan bahwa saya beramal soleh, ya, tadi malam saya pas jam 3 itu, ya, ada tikus lompat, saya kejar tapi gak dapat, ya. Nah, ngomongnya apa? Mau ngasih tahu kalau dia bangun malam sholat malam, yang jadi korban tikus, sampai tikus jadi korban gitu, ya. Gitu. Maunya pamer, yang pamer-pamer begini yang tidak boleh. Tapi kalau tujuannya untuk menginspirasi orang, seperti tadi ketika ada Bani Mudhor, dia, mereka apa, ya, miskin, maka Nabi tasaddaq bidinar. Siapa yang mau sebesar dengan dinar, ada yang ikuti bawa makanan satu kantong dua kantong, diikuti sama yang lain. Nabi bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa berbuat suatu kebaikan diikuti sama yang lain, dapat pahala juga orang lain. Ya, demikian. Allahu a'lam bissawab. Ya. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan untuk penanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Halo? Halo? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana? Dengan Pak Ruslan di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Silakan Pak Ruslan, pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, saya ini mau bertanya tentang masalah doa di waktu sholat. Apakah dibolehkan membaca doa setelah tasyahud akhir, sebelum selesai salam di waktu tasyahud akhir, setelah membaca doa-doa dari Nabi, lalu membaca doa seperti mendoakan doa orang tua dan meminta dan mendoakan kepada anak-anak dan juga berdoa untuk rezeki yang halal, apakah itu dibolehkan dalam sholat di akhir sholat itu? Ya, bisa kami pahami Pak. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi berdoa setelah baca tasyahud akhir sebelum salam itu hukumnya sunnah, ya. Artinya sesuai dengan sunnah Nabi, ya. Karena Nabi bersabda, "Tsummal yatakhayyar minad du'a a'jabahu ilaihi fayad'u." Muttafaqun alaih. Kemudian silakan pilih doa-doa yang dia sukai. Silakan doa dengan itu, ya. Tapi dianjurkan agar berdoa, ya. Kemudian dalam hadis yang lain, yaitu tadi hadis Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua hadis Fadlullah bin Ubaid, "Tsumma yusholli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma yad'u bima syaa'a." Dia baca selawat, ya, baca tasyahud, baca selawat dan doa, terserah doa apa saja. Nah, namun dianjurkan agar doa yang maksud dari Nabi, ya, maksud dari Nabi. Kalau misalkan masih kurang, ya, kalau sholat sendiri kan masih panjang, silakan doa terserah, ya, silakan suruh milih yang doa yang dia sukai, ya. Nah, diantaranya juga dengan doa, ya, minta perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tentu doa yang dari Nabi, yang maksud dari Nabi itu uslubnya susunan kuat dan mengandung jami', ya, apa namanya, jami' mani. Apa adapun kalau merasa kurang, ya silahkan doa, ya. Doa untuk orang tua, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, silahkan, ya, demikian boleh, ya. Baik, barangkali sampai di sini para jemaah dan juga kepada ikhwah yang bersama kita di studio, syukron wa jazakumullah kepada para jemaah dan ikhwah di studio dan juga para pemirsa kaum muslimin yang mengikuti acara ini. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita, memberikan ampunan kepada kita, ya, dibebaskan dari bencana yang ada, dan saudara kita yang dapat bencana semoga diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, diganti oleh Allah dengan yang baik, lebih baik dari apa yang didapatkan, menjadi kafarat dari kesalahan dan dosa yang dilakukan, yang mampu memberikan bantuan. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, rawahu Muslim. Barang siapa yang meringankan bebannya, orang beriman, akan dari dunia ini akan diringankan bebannya kelak hari kiamat. Semoga kita semua diselamatkan dari bencana, dari musibah, hingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.